Yo, ini cerita sial kita bertiga. This is my version. Bitch. Suatu waktu ku berjalan tak tentu, mengitari sudut kota mulai dari warung jambu. Keluar rumah nggak pamit mau kemana, nggak bilang siapa-siapa itu mah udah biasa. Emang sih niatnya mau janjian, anak-anak hangout di jembatan Pajajaran. Pas di tengah jalan gua lupa sesuatu, gua lupa banget kagak pakai sepatu. Akhirnya gua mutusin ke warung beli sendal jepit. Pas gue korek kantong gua lupa bawa duit. Ya udah kepaksa balik lagi ke rumah, sampai depan rumah kekunci pada pergi semua. Sial gimana dong? Ya udah gua manjat lewatin pagar yang tinggi dan agak berkarat. Waktu gua mau loncat dilihat sama tetangga, gila gua dikira mau maling mangga. Hari ini gua kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got this don't Hari ini gua kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got this don't Versi gua caur juga men, jangan pernah ngalamin deh. Waduh mau pergi lihat jam di tangan, waduh gak sadar udah kesiangan. Tapi gak apa-apa deh ya udah gue cabut, daripada gak nyampe sana temen pada ribut. Tapi kenapa lagi hujan turun gue deh sekali. Yo kebasahan kehujanan, masuk angin karena belum makan. Mata juga merah karena belum molor. Pas lagi nyebrang ketabrak motor, kepala ku bocor, darah pada ngocor, tangan jadi kotor, kaki juga pengkor. Hari ini gue kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got please don't Hari ini ku kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got please don't Whoop. Cerita beda naskah, ku coba hilangkan susah sedih sesak di dada. Kumpul bareng mereka, semua teman yang gila, nongkrong di Pajajaran, waktu tak ditentukan. Dalam perjalanan semua lancar seperti rencana, sampai seorang wanita mulai bertanya nama. Ku terbuai terpaku dengan wajah yang aduhai, tak sadar dompet baru pindah kantong dengan santai. Sadarku kembali, semua sudah terjadi, belum sempat ku berpikir pas supir pun berhenti. Wajahnya sangar, kayak preman terminal, menanti ongkos perjalananku sampai Pajajaran. Ku tak sanggup bayar angkutan, karena dompetku ternyata raib duluan. Pas supir barang boga mentah pun melayang, niat hangout senang jadi berantakan. Hari ini gua kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got please don't Hari ini gua kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got please don't Hari ini gua kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got please don't Hari ini gua kagak oke, niat hangout ku jadi begini. Siap pusing 7 keliling, then please don't got please don't